Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran lil akh al fadil lil ustaz Saiful Anwar. Kunna fi marhalatin wahidah takharajna fi sanah 88. Lakin hayna dhat ma'indana isan كما اسم الخريج اليوم أما الخريج في هذه السنة 2018 أنتم تسمون أنفسكم بمجموعة inspiring ونحن من زمان ما عندنا أسماء فلذلك يعني سمينا أنفسنا وعندنا مجموعة في الواتساب نسمي أنفسنا قول نصوص 88 ini mutaqarib bi salaf 88. Yani dawal hikkah qadiman. Wala adri yani ashabul jarban huna ma ga istamilun. Alhamdulillah. Taqayna wa masyaurna anna Ustaz Saiful Anwar al-an asba syekhan min syuyukh fil ma'had. Hadha yani annana kunna شيخنا الأنواع قريب من العجوز يعني لكن مع ذلك لما وصلت المعهد وجلسنا معكم فكأن الأيام الأيام الحلوة يوم عشنا في هذا المعهد يعني كأننا نعود إلى شبابنا فلذلك في هذه الفرصة السعيدة نريد أن نراجع شيء صغير لكن أصبح كبيرا كما تقول الآية تحسبه هينا وهو عند الله عظيم أبناء الطلبة الحمد لله الكريم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم في جاكرتا عندنا مصطلحات قلتم يعني كلية ترسرح أنتم وما في المعهد يعني تم قلتم كلية 70 منت تأخرت إلى سولو بعدين ملك والام ملك والام كلمات ini sampai hari ini menjadi pamungkas bagi saya dan saya ingin berpesan kepada khirij atau calon khirij jangan sampai kalian keluar dan kalian bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar. Hadza ma yusammuna bi malak walam. Terutama kelas 5 dan kelas 6 yang kalian sekarang menjelang masa-masa akhir. Apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, saya akan coba sampaikan dalam sebuah kisah fiktif tentunya, tetapi menarik sekali. Ini cocok buat kalian cerita ini. Hal tuhibbun al-hikaya fil fasl? La tatlut minni wa ana khair insyaallah liyum. Tat hikayah tat akala. Hikayah. Wa man naimun al-jalisun hadha alladhi yatata ra'suhu yani ayqidhu. Bangun, bangun. Sebentar lagi sahur. Qismu ta'lim al-an ghairu syadid yani. Zaman nahnu naqum huna ma'ana sajjatuna fil alal katif an-naimun cium pok طيب. Satu hari ada seorang raja yang menitipkan anaknya di sebuah lembaga pendidikan di tepi hutan, jauh dari keramaian kota, pada seorang guru yang memiliki hikmah atau kebijaksanaan. Setelah satu tahun tinggal bersama sang guru yang berhikmah ini, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Anakku, sudah satu tahun kamu hidup bersama guru di sini. Sebelum kalian pulang, sebelum kamu pulang ke rumah, coba jelaskan kepada guru hari ini apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, dan apa yang kamu rasakan selama ini. Dia garuk-garuk kepala. Apa ya? Sepi, boring, membosankan. Untuk kehidupan seorang anak muda, saya bangun pagi, ya saya beribadah. Matahari terbit, saya cuma melihat hijau dedaunan dan rerumputan. Ya, hiburannya itu pun krenyit serangga dan kicau burung. Menjelang sore, ya ada migrasi beberapa kelompok burung yang berterbangan kembali ke kampungnya, kembali ke sarangnya. Apa ya yang saya dengar, yang saya lihat, cuma itu dirasanya. Yang saya rasakan, ya betapa panjangnya waktu satu tahun ini. Anakku, kamu gagal. Kamu tidak lulus. Kamu harus tinggal setahun lagi di sini. Jadi nanti kalau ada yang kepilih menjadi ustadz di Gontor, berarti masih belum lulus itu. Dia masih harus diasah lagi kepekaannya. Saya ingat sekali pembekalan itu dulu yang saya dapati ketika saya harus mengajar lagi di Gontor Pusat. Kami adalah sekumpulan orang bebal dan tidak merasa terpilih, tidak merasa lebih hebat. Begitu juga yang tinggal di Gontor Pusat, belum tentu kalian lebih hebat dibanding yang di tempat lain. Setelah satu tahun berlalu, anakku, sudah satu tahun lagi kamu berada di sini. Ini juga pesan buat para asatidz, karena ada juga asatidz yang melek walam selama di ma'ahat ini. Apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, dan apa yang kamu rasakan selama berada di sini? Guru, ternyata di balik terang dan gelap itu menyimpan rahasia yang luar biasa. Bukan sekedar waja'alna al-laila libasa, waja'alna an-nahara ma'asha. Disinilah manusia tampak betapa lemahnya. Seperti yang pernah ku dengar dalam kisah Ibrahim alaihissalam. Fabuhita alladhi kafar. Karena tidak mampu menerbitkan matahari dari barat. Dan tidak mampu menenggelamkannya di arah timur. Guru, rasanya tak cukup waktu untuk ku bahas tentang gelap dan terang ini, guru. Dan di setiap pagi aku selalu takjub bahwa ada hidrogen atau bersamanya oksigen yang sangat dibutuhkan oleh sel-sel di otak ini. Jika aku dalam keadaan tertidur, maka aku kehilangan kesempatan besar. Dan setiap hari kurasakan doa manusia paling agung yang berharap keberkahan di waktu subuh. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Sehingga ada sekelompok manusia di zaman itu yang disebutkan oleh sang Nabi, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum, summalladzina yalunhum. Ada satu kaum di masa itu yang pergi berdagang untuk membeli bahan-bahan pokok rihlatas syita wassaif. Mereka pergi ke Yaman sementara di musim panas. Mereka pergi ke Syam, tetapi mereka selalu keluar di waktu pagi untuk mendapatkan keberkahan bisnisnya dari doa sang Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha kuru. Ternyata di balik hijaunya rerumputan itu tersirat senyum dan tasbih para rerumputan, bunga-bunga yang mereka menyambut embun yang menimpa mereka begitu lembut tadi malam. Guru, aku tak sanggup untuk menceritakan itu semua. Bahkan di pagi hari, tasbih burung-burung yang begitu indah, nyanyiannya membuat aku tidak pernah bosan setiap hari. Aku tidak pernah sanggup untuk bisa bernyanyi seindah mereka. Rasanya aku ingin seperti mazamir Daud. Ketika Daud sedang membacakan kitab Taurat, burung-burung mendengarkan, saking asyiknya mendengarkan itu semua. Luar biasa, banyak burung mati kelaparan, bergelimpangan karena takjub dengan mazamir yang dibacakan oleh Daud. Guru, bahkan burung pun tak sanggup kukalahkan. Ingin rasanya ku tetap lebih lama lagi di sini, wahai guru. Guru, ku lihat dan ku rasakan betapa indahnya dekapan setiap hari. Tuhan yang mengatakan fil ard. Stop, kata sang guru. Hari ini pemimpin baru, raja baru telah lahir karena matanya sudah melihat, karena kulitnya telah merasakan, dan semua bermula karena telinganya sudah mendengar dan hatinya sudah terbuka. Raja baru, pemimpin baru telah lahir, dan calon pemimpin baru akan keluar tahun 2018 dan disusul tahun 2019. Mereka lah yang akan menjadi penegak-penegak kebenaran di Indonesia yang tidak akan pernah mau senyum sebelum ketuhanan yang Maha Esa ditegakkan di Indonesia, yang tidak akan pernah berhenti untuk bekerja sebelum kemanusiaan yang adil dan beradab sungguh-sungguh ditafsirkan dalam bahasanya yang benar. Setelah persatuan Indonesia mampu dia tegakkan, dan lebih dari itu, setelah Donald Trump pada hari ini, tanggal 14 Mei, dia tancapkan kedutaannya, dipindahkan dari Tel Aviv ke Yerusalem sebagai puncak penguasaan penjajahan terhadap tanah suci kami dan penjajahan terhadap kemanusiaan di muka bumi. Saya tidak akan pernah berhenti sebelum Baitul Maqdis saya kuasai dengan kekuatan yang Allah berikan kepada saya, dengan Quran yang Allah anugerahkan kepada saya. Pemimpin baru itu sudah lahir, dan anak-anakku sekalian, insya Allah bagian dari ini semua. Siap? Siap. Siap apa? Afalam yasir fil ard, afalam yasir fil ard, fatakun lahum qulubun yaqiluna biha, aw adhanun yasma'una biha, fa innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Orang-orang yang melek walang ditegur di ayat ini. Afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha. Bersyukur di gontor ini kalian sedang dibukakan pendengaran kalian, dibukakan mata kalian. Saya kira dimensi tarbiyah wa ta'lim, dimensi pendidikan yang paling saya rasakan di gontor ini, yang membuat saya melihat berbagai macam cakrawala, bisa membedakan warna-warni, adalah saya berterima kasih. Oh pondokku, karena kau telah membukakan pendengaranku, sehingga akalku pun kemudian tercerahkan. Wa qalu law kunna nasma aw naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Wa qalu law kunna nasma aw naqil Ma kunna fi ashabis sa'ir. Berkatalah penduduk neraka sa'ir, coba andai saja waktu dulu aku masih di dunia, aku mau mendengar dan aku mau menggemakan akalku setelah aku dengar, tidaklah aku termasuk penghuni neraka ini. Di antara teman-teman saya seangkatan ada yang menjadi agen narkoba, ada yang menjadi satpam diskotik, ada yang menjadi penjajah seks. Alumni kantor? Naam. Limadha? Waqalu law kunna nasma aw naqil ma kunna fi mithli hadzal hal. Anak-anakku sekalian, insyaallah kalian khususnya dari majmuah Inspiring, setelah ini amalkan Al-Quran ini. Afalam yasiru fil ard fayanzuru fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Pernah dengar istilah otak di dalam jantung? Coba kalau mikir, biasanya nunjuk yang mana, bagian yang mana? Coba angkat tangannya, mikir, terus tangannya pegang kemana biasanya? Bukan ke lutut. Ada teman jatuh dari sepeda, dipegang lututnya, jagain otaknya ya. Nih. Lahum qulubun la yaqiluna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am. Di sinilah bedanya khirrijul an'am dengan khirrijul insan. Yang melek seperti walang, yaitulah ulaika kal an'am. Masabab? Masabab? Lahum qulubun lakinnahum la yasta'minuna qulubahum lil aql la yaqiluna biha. Jadi rupanya ada sekumpulan syaraf telah diteliti di dalam jantung manusia yang jumlahnya itu puluhan ribu, dan dia bisa menyimpan data. Bedanya otak, kan ada otak kanan, ada otak kiri, ada otak tengah, sama otak-otak kalau nggak salah satu lagi. Dan ada otak di dalam jantung. Ternyata data yang disimpan oleh saraf jantung, sel-sel di jantung itu, saraf di jantung itu beda dengan spesifikasinya data yang disimpan di otak yang di kepala. Nanti kalian browsing di kahel7.com, K-A-H-E-E-L 7, kahel7.com. Kalian keluar, nanti kalau bebas di internet, browsing, pokoknya setiap buka internet ilmu, ilmu, ilmu. Tidak ada waktu kecuali untuk ilmu. Jadi di situ ternyata, jadi ceritanya begini penelitiannya, setelah dia bedah 200 jantung manusia, si spesialis jantung ini, satu hari ada transplantasi jantung dari bayi dia yang sudah meninggal ke bayi orang lain. Setiap kali dia melihat bayi itu, seperti ingin memeluknya, seperti ada komunikasi. Jadi ada gelombang elektromagnetik yang namanya bahasa hati itu bisa berkomunikasi satu sama lain. Misalnya bahasa cinta, ya seperti tentang ibadah qalbiyah yang sering kita bicarakan dalam tazkiyatun nufus. Atau misalnya, kenapa sih Allah ciptakan qalb? Qalbun apa artinya? Bahasa Indonesianya qalbun apa? Hati. Lughatan. Apa bahasa Arabnya jantung? Hah? Qalbun. Qalbun. Jadi kalau bilang punya hati, tunjuk bagian mana? Mana hatinya? Kamu punya hati enggak? Tunjuk di mana hatinya? Kalian nunjuk apa itu sebetulnya? Qalbun. Jadi kejadian dulu waktu di Madinah. Jadi saya senior, dulu zaman saya itu jeroan itu enggak laku. Jadi kalau beli 5 real ke pasar, itu tukang jual jeroan itu sambil tutup hidung begini, Indonesia jorok, beli ini, ambil ini. Jadi 5 real kita bisa dapat bebas itu. Kabid. Kabid itu kibdah, itu hati ayam. Hati itu kabid, kibdah. Nah, ada mahasiswa baru, Yahanuhwa. Ka'ayna tashtari antaka? Fisuk. Kam, 5 rial. Kasujidan kak? Naam, fadal. Wa yadur hulasuk. Fi qalbun, mafi. Fi qalbun, mafi. Yadur jami' as-suk. Jami' tujar, mafi. Wa yarjil al-jami' wa hiya qadban alayhi. Anta kazib kak? Limada takul hakadha? Ana durtul as-suk. Mafi qalb. Gua blok. Ini pasti alumni KMI ini mas ini. Canda saat itu. Jadi satu hari ada seorang meninggal istrinya. Lalu jantungnya ditransplantasi ke jantung orang lain. Rupanya data suami istri ini masih tersimpan. Jadi setiap kali melihat perempuan itu, dia selalu teringat tentang istrinya, dan akan ada semacam gelombang elektromagnetik yang saling berkomunikasi satu sama lain. Istriku ingin rasanya ku peluk engkau gitu. Tapi kini kau bukan lagi istriku. Dan di sana juga seperti ada komunikasi. Maka nanti kalau transplantasi jantung hati-hati ya, jangan jantung komunis, bahaya. Nanti hijau luarnya, merah dalamnya kayak semangka. Banyak partai-partai kayak gitu. Hijau luarnya tapi merah isinya. Baik. Anak-anakku sekalian. Fa innaha la ta'mal absar, lakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Jadi kalau kita bicara tentang melek walang, sebetulnya karena bukan matanya, bukan mata biologisnya yang buta, tetapi mata di dalam hatinya yang mau khirij bentar lagi. Saya dulu fotokopi pokoknya semua dulu karena kita susah kan untuk membuka cabang KMI di luar dan persiapan untuk belajar bahasa Arab di luar. Alhamdulillah sampai sekarang kalau kelas 6 sekarang jilidannya masih harus di masih ya. Apa namanya dulu? Ngumpulin buku-bukunya apa namanya? Taftish kutub atau apa namanya? Iya. Itu sangat berharga. Sangat berharga sekali. Tapi bukan barang yang paling penting. Adalah nilai daripada itu semua. So, sekarang sudah zamannya e-book. Saya, ini bukan pamer, tapi sekedar jangan sampai kalian gagap teknologi. Saya pegang dua. Ini yang untuk publik yang aneh-aneh semua macam-macam ada semua di sini. Ya. Tapi yang ini tidak. Ini harus ilmu. Saya tidak mau ada istilah kuotanya terbatas. Kalau saya ingin mengakses tafsir, kalau saya ingin mengakses ilmu-ilmu agama, dimanapun di dunia saya berada, saya bilang sama sekretaris, sama keuangan saya, jangan sampai ini kuotanya habis ya. Saya enggak mau. Agar saya senantiasa terhubung kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu saya download, saya berani bayar mahal untuk ini supaya ilmu yang membuat saya bisa melek, yang membuat saya terus menggunakan akal saya. Dan saya di sini bisa menyimpan jutaan buku. Seperti Anda juga, betul? Ini soal pembagian. Agar kita terus bisa terhubung dengan perpustakaan dimanapun kita berada, supaya kita bisa terus membaca. Tamat dari sini, saya dengar Ustaz Saiful Anwar dipaksa untuk ngambil S2 lagi di Malang. Tapi bukan berarti ilmu beliau kalah loh sama dokter. Tidak. Ustaz Saiful Anwar memang tidak punya gelar-gelar akademik. Tapi beliau adalah orang yang tidak pernah berhenti untuk belajar. Dan orang yang istiqomah. Dan semoga Allah mampukan istiqomah dalam kesalehan dan perjuangannya melahirkan generasi-generasi baru. Beliaulah yang bertugas memberikan kepada saya bahan-bahan baku terbaik di lapangan. Supaya di lapangan saya mendapatkan generasi-generasi terbaik yang akan menegakkan fi ayyi ardin tatab. Kami bekerja sama. Tugas saya adalah belajar tiada henti. Kalian pakai istilah yang mana? Long life atau life long education? Mana yang sering dipakai? Lifelong education. Hidup untuk belajar tiada henti. Dan selalu menjadi manusia baru setelah keluar dari sini. Dan yang paling penting adalah ghidha'ul qulub. Adalah jangan sampai fa'innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fisudur. Itulah orang yang paling menyedihkan di dalam hidupnya. Dan kalau begitu cara hidupmu, hatimu belum lagi terbuka, maka kamu kemungkinan besar keluar dari ma'had ini hidup dengan sengsara, dan di akhirat kelak a'udzubillahi minasyaitonir rajim lebih sengsara lagi. Walaqad dzara'na li jahannam makatsiran minal jinni wal ins. Limadza? Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun ulaika kamadha bal hum wal iyad billah. Bermata tapi tak melihat, lebih baik serangga di dalam tanah. Bertelinga tapi kalau ada orang buta, punya mata enggak? Punya. Kalau ada orang tuli, punya telinga enggak? Punya. Tetapi di dalam ayat ini, untuk calon-calon pemimpin, untuk calon-calon pejuang, untuk calon-calon penegak agama Islam hari ini, meskipun hati, meskipun badan kalian berada di Masjid Jami Darussalam, la masjidul ustis ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu antumur rijal ajsadukum fi hadzal jami lakin qulubukum la tanqati ila al haram wa in kanat qulubukum تصل إلى الحرم المكي لكن روحكم لا تنقطع عن قبلتكم الأولى في القدس. Begitulah orang-orang yang walaupun badannya ada di Indonesia tapi hatinya terus terhubung cintanya kepada Baitul Maqdis, dan dari Indonesia dia akan terus berjuang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan sampai kekuatan iblis yang berkuasa di Baitul Maqdis tumbang. Walau hari ini Donald Trump dengan pongahnya bersama seluruh orang-orang Yahudi di muka bumi dan Yahudi-Yahudi Arab yang membukakan pintu ini semua, percayalah sebentar lagi akan terbukti ayat Allah fa idza jaa wa'dul akhirah liyasuu wujuhakum, akan lahir generasi-generasi inspiring yang akan keluar dan akan membuat muram muka-muka orang Yahudi dan Zionis di muka bumi ini. Dan orang itu adalah siapa? Saya. Katakan, orang itu siapa? Saya. Anta inda dhannika bi rabbika. Kamu dulu waktu keluar dari Gontor, yang pertama kali saya harus jawab pada diri saya untuk berhadapan dengan pilihan-pilihan yang sangat besar, Kalau kalian digontor betul-betul dijaga, dihimayah dengan sebuah sistem yang sangat kokoh ini, ibarat gontor ini adalah rahim ibumu yang sangat kokoh itu. Kalian masih dilindungi dengan penuh kasih sayang di pondok ini, tapi sebentar lagi sudah waktunya kalian harus keluar. Dan tanda-tanda kalian keluar kemungkinan besar akan menangis sebagaimana menangisnya bayi-bayi yang keluar dari rahim ibunya dalam keadaan menangis. Bukan menangis bahagia, sungguh menangis sedih. Ekspresi bayi yang keluar dari rahim ibu adalah bukan ekspresi tangisan sedih para penerima trofi atau orang yang baru saja cetak gol misalnya. Menangisnya adalah menangis sedih karena berhadapan dengan pengkhianatan-pengkhianatan at-tauhid. Kalian kemungkinan akan bisa seperti itu jika kalian normal keluar dari pondok ini. Kalau sampai ada yang keluar kemudian menghirup udara bebas seakan-akan baru keluar dari penjara, itulah ulaika kal an'am bal hum amun. Justru kalian yang sukses adalah sebelum kalian keluar, kalian sudah tancapkan apa yang akan saya kerjakan setelah ini. Dulu setelah tamat KMI, sebelum saya tinggalkan gontor ini, yang saya pertanyakan pada diri saja adalah, who am I? Man ana? Wallahi setelah tamat dari Madinah, sebelum mendarat di Indonesia, itu lagi saya tanyakan pada diri saya, man ana? Who am I? Wa madha sa'akun? Di antara sekian banyak pilihan-pilihan karir hidup, apa yang harus saya lakukan dan itu yang terbaik yang bisa saya berikan. Dan itu betul-betul saya jawab, saya tulis sendiri sampai definitif. Kalian mau tahu alumni KMI yang galau? Kalau ditanya, gimana pendapat kamu? Awah, serah. Nah ini galau ini. Orang-orang kalau ditanya, apa pandangan kamu tentang ini? Serahlah. Gitu. Wah ini orang gak punya pilihan ini. Gimana nanti aja deh. Kalau bahasa Inggrisnya kumaha engke lah gitu ya. Wah ini gawat ini, alumni KMI kayak begini. Ketika Ustaz Saiful memilih untuk mewakafkan dirinya, saya sempat kaget. Kami punya dua pilihan yang berbeda, tapi terus terang saya kaget dan bangga dengan Ustaz Saiful. Kenapa? Sebagian ada yang TB, bukan TB itu apa kalau dulu bahasa kita? Tekanan batin nih, selama di ma'ahat. Ada gak kayak begitu? Ada. Tapi Ustaz Saiful kok malah memilih mewakafkan dirinya di pondok. Ini sebuah cara pandang, saya gak tahu kalau teman-teman melihatnya, tetapi saya mencermati kedua sisi. Saya ingin melihat pilihan teman-teman saya dalam memilih pilihan hidup. Ada teman saya hebat banget yang memilih untuk mewakafkan dirinya di ma'had. Jadi dia ingin menurut si melek walang ini, berarti Ustadz Saiful memilih untuk tekanan batin sepanjang hidupnya, begitu. Karena kenapa? Karena dia tidak merasakan pondokku adalah rahim ibuku yang penuh dengan kasih sayang. Tanya sama Ustaz Saiful. Ustaz Saiful mikir enggak? Harga dolar sekarang sudah 14 ribu loh di Jakarta. Boro-boro. Lawang dia berada di dalam rahim ma'had yang indah ini. Mau 14 ribu, mau 20 ribu. Ustaz Saiful sudah selesai dengan persoalan itu. Betul gak Ustaz? Selesai. Sementara angkatan Ustaz Saiful, tentu saya juga, sampai sekarang masih ada yang jadi kontraktor. Rumahnya ngontrak maksud saya gitu. Dia belum selesai bahkan dengan ma'isyahnya yang paling basic. Nah, ini perlu kalian pikirkan. Coba anak-anak inspiring, siapa yang seandainya dipilih untuk mewakafkan dirinya di ma'had, siapa yang berani angkat tangan? Walau wahid, coba yang kira-kira merasa siap seandainya nih, tapi jangan GR, belum tentu Gontor mau sama lu. Seandainya Gontor memilih kamu dan kamu akan dijadikan kader, pendidikannya akan dibiayai, hidupnya akan dijamin, siapa yang bersedia tinggal menjadi kader Gontor dan siap diwakafkan? Angkat tangan. Oke. Pilihan kedua, siapa yang gak siap jadi kader dan tidak siap untuk mewakafkan diri di pondok? Angkat tangan. Ini tangannya buntung semua ya. Ini galau nih kayak begini. Gak punya pilihan. Anak-anakku sekalian, termasuk yang kelas 5, jangan sampai yang kelas 6 sampai sekarang belum punya pilihan. Gawat dia ini. Anak-anak inspiring yang keluar belum punya pilihan jelas dalam hidupnya, bahaya dia. Ini saatnya kalian coba aktifkan lagi sisa-sisa waktu yang penting ini. Bermunajatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak termasuk orang yang galau. Bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi. Kalau kalian memutuskan untuk keluar ma'had pun harus jelas ke depan. Tetapi tidak ada pilihan paling hebat. Tidak ada karir paling hebat. Kecuali memilih hidup menjadi penerus estafet perjuangan para nabi dan rasul. Iya. Karir Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu yang paling dibanggakan adalah sebagai seorang rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi itu adalah sebuah keputusan yang tidak boleh memilih. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam punya predikat kedua yang paling dibanggakannya. Dan predikat kedua ini adalah pilihan. Kalau predikat pertama sebagai seorang rasul adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala dan dia maksum. Tapi predikat kedua yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan bangga, innama bu'istu tajiran wa li uzawwij Khadijah al-ghaniyah, tidak. Innama bu'istu mu'alliman. Innama bu'ithu mu'alliman. Kalian dilahirkan dari rahim yang bernama Kulliyatul Mu'allimin al-Islamiyah. Sebuah predikat yang itulah yang paling dibanggakan oleh Rasulullah SAW, yang sudah disediakan oleh Trimurti di sini dengan segenap perjuangannya. Dan Gontor sekarang sudah mencahayakan dunia, bukan cuma di Indonesia. Kalian bukanlah alumni baru. Jangan mengulangi kesalahan senior-senior kalian. Gunakan pendengaranmu, gunakan matamu, dan mulai hari ini catat, catat besar-besar, who am I? Lalu jawab, apa yang akan kamu lakukan ke depan? Ijmalian, sebetulnya kalian harus bersyukur karena kalian sudah dipilihkan oleh pondok ini. Khariju kulliyat al-tujjar. Kulliyat mana? Ayu muallimin al-islam. Tadakkar. Tadakkar. Hadil kalimat al-thalatha. K-M-I. Izan lama harajtum. K-M-I. M-I. Hadi kulliyah, tempat menyemai. Kalian ibarat benih yang bagus telah disemai di sebuah tempat yang bagus. Jangan jerumuskan diri kalian di tempat yang kotor. Karena lembaga ini memang bermula dari enggor yang kotor. Tapi asbah hadal makan, makan mubarak. Dirubah oleh Trimurti ini bagi yang melek matanya. Tidak perlu melihat seluruh kehidupan di sini. Cukup melek matanya, hanya melihat tanah dan langit di bumi Gontor ini. Dia sudah bisa menatap bahwa dari bumi yang kotor ini telah berubah menjadi bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al ta'rifuna mal barakah? Al barakatu hiya lughatan al-luzum wal istiqrar. Al-luzum wal istiqrar, melekatnya sesuatu, mengabadinya sesuatu, itu yang disebutkan al-barakah. Wa ma istilahan luzum al-khair al-ilahi fi syai. Luzum al-khair al-ilahi fi syai. Wallahi saya Bakhtiar Nasir mungkin punya kalimat yang berbeda. Dalam melihat gontor hari ini saya katakan, saya Bakhtiar Nasir, hari ini saya ucapkan di gontor, setiap kali saya datang ke gontor, saya selalu melihat sesuatu yang baru. Dan yang edisi terbaru dari hasil analisis saya, gontor telah berubah dari enggon yang kotor menjadi luzumul barakah al-ilahiyah fi hadil ard, fi hadil ma'had. Tanah ini sudah berubah menjadi tanah yang penuh diberkahi, karena di atas tanah yang kotor ini telah banyak ketaatan-ketaatan, kebaikan-kebaikan bukan cuma dikerjakan, tapi dari tanah ini kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan menyebar ke seluruh Indonesia dan ke seluruh muka bumi dan sampai menembus langit. Allahu Akbar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.